setiap hembusan nafasku. Mimpi indah telah berlalu seiringku merindukanmu. Rasa tak percaya kini dia tak ada, sudah tak lagi bersama. Tetaplah malam temani aku di sini tanpa dia malam ini. Malam lampu kota malam temani aku, karena esok yang tak lagi milik. Malam jangan berganti, aku takut sendiri. Malam tetaplah malam temani aku. Tanpa dia malam ini, malam lampu kota malam temani aku, karena esok yang tak lagi milikku. Tetaplah malam temani aku di sini. Tanpa dia malam ini, malam lampu kota malam terang.